dan untuk terakhir kali aku jatuh cinta. Aku cinta, aku cinta hanya padamu kasih. Cintaku tetap abadi, jangan selalu berdua. Terakhir.